warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita sampai di Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, halaman 30, juz 2. Pelajaran kelima ini tentang maf'ul bih. Temanya adalah maf'ul bih. Yaitu isim yang dikenai perbuatan, atau isim yang kena perbuatan, atau isim yang sebagai subjek. Contoh misalnya doroba, memukul. Pelakunya Muhammad. Nah, karena Muhammad sebagai pelaku pemukulan, maka wajib dhammah. Doroba Muhammadun. Nah, siapa yang kena pukul? Kan kalau cuma ini, maka maknanya belum sempurna. Telah memukul Muhammad. Timbul pertanyaan, yang dipukul siapa? Jadi ketika ini masih bisa dipertanyakan, Muhammad telah memukul, yang dipukul siapa? Nah, lalu kita tambah orang yang kena pukul, nah misalnya Zaid. Maka yang kena pukul, yang kena perbuatan, wajib mansub, wajib fathah. Nah, maka ini namanya maf'ul bih, objek afwan, ya objek atau yang kena perbuatan, yang kena perbuatan korban pemukulan. Ini namanya fa'il, ya, pelaku. Kalau pelaku itu dhammah di sini, kalau yang kena mansub atau fathah. Contoh yang lain, qara'a, membaca atau telah membaca, atau kita gunakan mudhari, yaqra'u, sedang membaca. Siapa? Ustadz misalnya. Nah, ini sebagai pelaku pembaca, maka dia dhammah. Ustadz sedang membaca. Nah, apa yang dia baca? Yang dibaca apa? Quran misalnya. Maka nun ini wajib apa di sini? Fathah. Nah, maka ini namanya maf'ul bih. Objek atau yang kena perbuatan. Isim yang kena perbuatan. Ya, kalau ini pelakunya, namanya fa'il. Fa'il, pelaku. Kalau ini maf'ul bih, maf'ulun bih. Isim yang kena perbuatan. Nah, pelajaran kelima kita membahas tentang maf'ul bih, isim yang kena perbuatan atau sebagai objek. Al-mudarrisu, guru. Man fataha babal fasli. Man siapa? Isim istifham, pertanyaan. Fataha, membuka. Babal fasli, pintu kelas. Siapa yang membuka atau siapa yang telah membuka pintu kelas? Jadi anggap ini kelas, ternyata pintu sudah berbukaan dan kita tidak tahu siapa yang membuka. Maka si guru bertanya, man fataha baba al-fasli, siapa yang membuka pintu kelas? Nah, di sini babanya menjadi maf'ul bih dari fi'il fataha. Fataha membuka. Kemudian pelakunya ini domir, ya. Pelakunya adalah domir yang terkandung dalam fataha, yaitu huwa, dia. Kalau lengkapnya, siapa yang telah membuka, dia akan pintu kelas. Itu kalau kita terjemahkan perharfiah. Nah, maka di sini pintu sebagai objek yang kena buka. Maka di sini dia fathah. Hamid menjawab, ana fatahtuhu, saya yang membukanya. Nya hu kembali kepada pintu. Nah, karena pintu itu muzakkar, babun muzakkar, maka domir nya-nya adalah domir hu. Ana fatahtuhu, saya yang telah membukanya. Nah, dari sini kita bisa pelajari bahwa maf'ul bih itu bisa bentuknya isim zahir, isim yang nampak yang bukan domir, dan juga bisa bentuknya isim domir. Nah, di sini ada dua model maf'ul bih. Yang pertama itu adalah isim zahir, isim yang nampak, yang kelihatan, bukan domir. Contoh tadi kita sederhanakan fataha Muhammadun al-baba. Muhammad telah membuka pintu. Nah, ini pintu sebagai yang kena perbuatan. Nah, di sini maf'ul bihnya bentuknya bab, bentuknya bukan domir atau isim zahir, isimnya nampak kelihatan, bukan bentuknya domir. Kita ganti dengan yang bentuknya domir. Fatahahu Muhammadun. Fatahahu Muhammadun. Artinya apa? Muhammad telah membukanya. Muhammad telah membukanya. Nya di sini apa? Kembali kepada pintu. Nah, di sini maf'ul bihnya bentuknya domir. Ini isim zahir, bukan domir. Kalau ini domir. Nah, maka maf'ul bih itu boleh dia bentuknya seperti ini, namanya isim zahir. Isim zahir. Kalau ini bentuknya isim domir. Muhammad telah membukanya, nyapin pintu. Nah, sama di contoh di buku tadi. Ana fatahtuhu. Nah, saya yang membukanya. Maka di sini pelakunya adalah saya, ya. Tu fatahtu. Nah, tu itu artinya ana. Saya yang telah membukanya. Nah, nya di situ menjadi maf'ul bih. Menjadi maf'ul bih. Kenapa dia tetap dommah? Fatah tuhu, hu-nya tetap dommah. Kita tidak rubah kepada fatah tuha. Ya, karena dia domir. Kalau domir, tidak berubah rubah. Dia disebutkan apa adanya. Sama seperti nahnu. Tidak boleh menjadi nahna atau nahni. Maka dia selamanya ujungnya dommah. Jadi domir itu, dia masuknya kepada isim yang mabni. Isim mabni maksudnya adalah isim yang ujungnya tidak berubah-rubah. Satu harokat saja. Hu, maka di sini hu tidak boleh dirubah. Ana fatahtu hu, selamanya hu tidak bisa dirubah-rubah. Beda dengan isim zahir. Al-babu, bisa al-babu, al-baba atau al-babi. Nah, itu dia bisa berubah-rubah. Karena dia isimnya mu'rab. Namanya mu'rab, isim yang akhirnya bisa berubah-rubah. Harokatnya bisa berubah-rubah. Kemudian al-mudarris bertanya lagi, waman fatahan nawafidha. Nah, dan siapa yang telah membuka jendela-jendela? Nawafidh jamak dari nafidhatun. Nafidhatun, jendela. Jamaknya an-nawafidhu, jendela-jendela. Ali menjawab, ana fatahtuha, saya yang membukanya. Nah, ini sama. Maf'ul bihnya adalah domir ha. Maf'ul bihnya domir ha. Dan dia mu'annas. Nah, dan dia mu'annas. Saya yang membukanya. Nya kembali kepada nawafidh. Ya, jadi, man siapa? Fataha, yang telah membuka an-nawafidha, jendela-jendela. Ini maf'ul bih, fathah ya. Karena bentuknya isim zahir. Isim zahir. Lalu dijawab, ana fatahtuha, saya yang membukanya. Ana, saya, fatahtuha, yang telah membukanya. Nya kembali kepada nawafidh, pintu-pintu tadi. Ini kan bentuknya jamak ya, jamak dari nafidah. Nafidatun satu jendela. Nawafidah jendela-jendela banyak lebih dari dua, minimal tiga, tiga atau lebih lah. Nah, domirnya adalah domir ha, bukan kepada jamak juga. Ini jamak, maka domirnya bukan jamak, karena ini jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal. Kalau dia jamak yang tidak berakal, kan jendela tidak berakal, maka domirnya adalah mufrad mu'annas, domir ha. Domir mufrad mu'annas, domir ha. Nah, kita rubah misalnya kalau domir ini kembali kepada yang berakal. Contoh, dorobtu, saya telah memukul para siswa. At-tullaba, para siswa. Lalu, dorobtuhum, nah saya telah memukul mereka. Nah, dorobtuhum ya, dorobtuhum. Nah, hum ini kembali kepada mereka. Mereka siapa? Para siswa. Karena ini jamak yang berakal, maka ini pun juga harus jamak yang jamak dirubah kepada hum ya. Jadi saya telah memukul siswa-siswa, saya telah memukul mereka. Jadi karena kenapa ini jamak? Karena ini juga jamak, namun jamaknya berakal. Maka harus disamakan dengan yang berakal, dirubah kepada domir jamak. Ini muzakkar jamaknya, maka dirubah kepada hum. Nah, ini jamak, memang jamak. Namun karena tidak berakal, maka domirnya adalah domir ha. Nya, saya telah membukanya. Nya, pintu apa jendela-jendela tadi. Bukan dirubah kepada hum atau hunna, bukan. Namun dirubah kepada domir mufrad mu'annas, domir ha. Ya. Sekalipun dia kembali kepada jamak, namun jamaknya tidak berakal. Mudarris bertanya lagi, man kasara hadzal maktaba? Siapa yang telah mematahkan meja ini atau menghancurkan meja ini? Maktaba ya, dia fathah juga. Anta kasartahu ya Hashimu? Apakah engkau yang mematahkannya? Nya kembali kepada meja. Hu kembali kepada meja. Apakah engkau yang telah mematahkannya, wahai Hashim? Hashim menjawab, la, tidak. Inni ma kasartuhu. Sungguh aku tidaklah mematahkannya. Ma di sini artinya manafi. Manafi atau manafi artinya tidak. Sungguh saya tidak mematahkannya. Nah, nya kembali kepada siapa? Kembali kepada meja. Sungguh saya tidak mematahkan dia, dia meja. Mudarris bertanya lagi, aroja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata? Apakah telah kembali Zakaria, Hamzah dan Utsman dari Mekah? Hamid menjawab, la, ma roja'u. Mereka tidak pulang. Ma itu manafi. Atau tidaklah mereka pulang. Belum pulak, belum balik ya. Atau tidak balik. Abbas mengatakan, ya ustazu, tanpa tanwin, ya ustazu, dommah saja. Kharajat tullabul jududu wa zahabu ilal mudiri. Telah pergi, telah keluar para siswa yang baru. Judud artinya yang baru. Tullabul jududu. Ini pembahasan sifat dan mausuf. Tullab ini punya sifat, yaitu judud baru. Sifat. At-tullabul jududu. Nah, sifat ini harus mengikuti mausuf pemilik sifat, yaitu tullabu. Tullabunya dommah, jududu juga dommah. Tullabunya jamak, maka jududnya juga jamak. Wa zahabu ilal mudiri, dan mereka telah pergi menghadapmu mudir. Mudaris bertanya, afahimta darsa ya Talhatu. Nah, di sini ada maf'ul bih lagi. Apakah kamu faham pelajaran wahai Talhah? Kenapa darsa? Karena dia menjadi maf'ul bih. Kemudian Talhah menjawab, na'am, fahimtuhu jayyidan. Saya memahaminya. Hu kembali kepada pelajaran. Saya telah memahaminya jayyidan, dengan baik. Saya memahaminya dengan baik. Sebentar. Ya, saya memahaminya dengan baik. Jayyidan, dengan baik. Akatabtal ajwibata. Nah, di sini maf'ul bih lagi. Akatabtal ajwibata. Ya, ya Faisalu, apakah engkau menulis tugas atau jawaban-jawaban, ya? Secara makna, ajwibah itu jawaban-jawaban. Jawabun jamaknya ajwibatun. Ya, bisa tugas sih atau PR bisa. Apakah engkau menulis tugas-tugas, wahai Faisal? Faisal menjawab, la, tidak. Ma katab tuha, saya tidak menulisnya. Di sini, maf'ul bihnya ha. Namun karena dia dikembalikan kepada ajwibah, ajwibah kan mu'annas, maka domirnya juga harus mu'annas. Mudarris bertanya lagi, limadha? Kenapa? Ya, limadha kenapa? Maksudnya kenapa tidak menulis? Faisal menjawab, li'annani ma fahimtul as'ilata. Karena sungguh aku tidak memahami soal-soal. Nah, di sini sungguh aku ini penulisannya boleh dengan dua cara. Sungguh kan inna, Bu, ya. Inna artinya sesungguhnya atau sungguh. Sungguh aku atau sesungguhnya aku boleh seperti ini. Ini, nah boleh innani. In nunnya dua. Nah, kalau ini tadi yang di atas, bahwa sesungguhnya aku ini, innani boleh sesungguhnya aku juga. Ini itu di percakapan yang keberapa tadi? Yang kelima ya, yang keenam Hashim. Ini sesungguhnya aku. Innani paling bawah Faisal, innani li annani, ya. Jadi ketika dimasuki lam ini secara asal dia kasrah innani, namun ketika dimasuki lam, nah karena aku, ya, jadi lam ini karena, maka menjadi fathah li annani, karena sungguh aku. Jadi li-nya fungsinya li ta'lil, li sabab, menunjukkan sebab, karena atau sebab sungguh aku, ya, tidak faham soal-soal. Mudarris bertanya lagi, ahafizta suratal fajri ya Ibrahimu, apakah kau telah hafal surah al-fajr wahai Ibrahim? Nah, di sini maf'ul bih ada lagi, mana suratanya? Ibrahim menjawab, na'am, ya hafal, hafiztuha, saya telah menghafalnya. Nya kembali kepada mana? Surah. Karena surah mu'annas, maka domirnya ha. Wa hafiztu suratatini aydan. Dan saya telah menghafal surah At-Tin juga. Ya, surah At-Tin juga. Nah, jadi di sini teks ini sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran. Namun pelajaran-pelajaran yang sebelumnya di juz 1. Kalau yang sekarang kita belajar itu tema utamanya adalah tentang maf'ul bih. Tentang maf'ul bih isim yang kena perbuatan. Maka di sini sangat banyak maf'ul bih, babal fasli, an-nawafidha, itu bentuknya maf'ul bihnya adalah bentuknya isim zahir. Isim yang bukan domir, isim mufrad, jamak taksir, itu namanya isim zahir. Ada lagi maf'ul bih bentuknya domir. saya memukul kamu. Nah, apa bahasa Arabnya? Dorob tuka. Maka ka-nya menjadi maf'ul bih. Saya telah mukul kalian. Dorob tukum. Maka kumnya menjadi maf'ul bih. Ya. Dia telah memukulku. Nah, dorobani. Ya. Dia telah memukul kami. Doroba na. Maka na-nya menjadi maf'ul bih. Jadi intinya adalah maf'ul bih itu bisa bentuknya isim zahir atau isim domir. Nah, baru tamarin, latihan-latihan. Ajib, jawablah anil as'ilatil atiyati. Pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina zahabatul, ini sebenarnya bagus bang pian yang baca. Yang pian yang ini kan tambah harokat nih. Jadi pian baca harokatnya bagaimana? Kemudian pian jawab. Kalau dia sebagai pelaku, Bu ya, maka ujungnya pian domahkan. Kalau dia misalnya menjadi maf'ul bih, maka ujungnya fathahkan. Itu dulu ya yang sederhana yang kita bisa pelajari. Nah, silakan ayah, siapa yang mau? Yang pertama. Adakah mikrofonnya? Ada. Ya sudah, nomor satu, coba pian baca tanpa harokat. Silakan. Aina jahabu? Aina? In aina jahaba tulabu? Al? Tulab? Jahabat? Tulabul? Tulabul jadidu. Itu bukan jadid, jamak dari jadid, ju. Apa jamaknya? Jadidun, jamaknya? Jamaknya ini. Jadi. Judud. Aina zahabat tulabul jududu. Nah, kenapa kita domahkan? Karena dia sifat bagi tulab. Naat. Nah, bu tulabunya domah, maka jududunya juga domah. Nah, kemana bu perginya? Kemana perginya para siswa yang baru? Nah, mereka pergi. Nah, mereka pergi. Maka dirubah fi'il madinya ya. Mereka pergi, kan sini laki-laki ya, para siswa. Maka zahabu. Nah, pian dirubah kepada zahabu. Mereka pergi kemana? Nah, zahabu. Jadi kalau zahabu artinya mereka pergi ya. Mereka laki-laki pergi. Jadi mereka pergi, maka zahabu. Silahkan. Aina dahabat tulabul jududu. Ya. Dahabu ilal mudiri. Ya, dahabu ilal mudiri. Kemudian nomor tiga, silakan. Itu ayu ya. Ayu suratin. Ayu suratin hafidho Ibrahimu. Ya. Surah apa yang dihafal Ibrahim? Itu afwan ayah bu ya, ayah. Dia menjadi maf'ul bih. Ayah suratin hafidha Ibrahim. Ya. Suratul fajri wa suratutin. Nah, jadi pian sebut lagi Ibrahim hafal surah fajar dan tin. Hafidha. Hafidha Ibrahimu suratul fajri. Nah, suratulnya menjadi maf'ul bih. Oh ya, suratul fajri. Suratul fajri wa? Wa suratatin. Ya. Hafidho Ibrahimu suratal fajri tak kamaf ulbih dia fathah wasuratatin. Ya, kemudian nomor dua, apakah faham tolhah terhadap pelajaran? Nah itu, silakan itu ada maf ulbihnya maka pian fathahkan. Yang mana yang menjadi maf ulbih? Yang kena perbuatan. Afahum. Afahima. Afahuma. Afahum itu fahima bu ya. Afahima, fahima artinya faham. Apakah paham? Nah, afahima. Afahima tolhah. Tolhatu tati. Tol. Tolhata. Sebagai pelaku bu. Tolhatal. Sebagai pelaku. Kalau pelaku ujungnya apa? Tolhata. Dom? Tolhatu. Nah, ad? Ad-darsu. Nah itu sebagai maf'ul bih. Maka? Ad-darsa. Ya. Kan pelakunya kan Tolhah, pelaku faham. Apakah faham si Tolhah? Nah, maka Tolhatu. Pelajaran. Nah, pelajaran ini menjadi maf'ul bihnya sebagai objeknya yang kena perbuatan dari faham tadi. Maka afahima Tolhatu ad-darsa. Nah, apakah faham Tolhah terhadap pelajaran? Apa jawabannya, Bu? Na'am. Na'am. Dia faham. Nah, gimana, Bu? Dia faham itu bahasa Arabnya apa? Faham tu. Faham. Kalau fahim tu saya faham. Dia faham. Tasrifan pertama. Na'am. Fahim tuhu. Kalau fahim tu saya faham. Dia faham. Na'am fahi. Fahima. Tasrifan pertama. Na'am fahima. Dia telah faham. Kemudian nomor 4. Man fatahu naufija. Fi'il madhi fataha. Man fataha naufija. Man fatahan nawa. Nawafija. Ya. Artinya? Artinya siapa yang membuka jendela? Jendela-jendela. Jendela-jendela. Nah, jawabannya? Ali. Ali ya? Iya, ya. Ali. Ali yang membukanya. Nah, gimana, Bu? Aliyun fatah. Aliyun fatahu lah. Fatahaha. Fatahaha. Ya. Ali, dia telah membukanya. Nah, jadi pian sebut Ali dulu. Aliyun yang dia telah membukanya. Nah, kan fataha, dia telah membuka. Maka jendela kan itu jamak namun tidak berakal. Maka domirnya domir ha. Ya. Ali yang telah membukanya. Fatahaha. Ya, kemudian berikutnya. Do' letakkanlah. Hadihil alamata. Tanda ini, tanda centang. Amamal jumalis sohihati. Di depan jumlah-jumlah yang benar. Wa hadhil alamata dan tanda ini, tanda X, amamal jumali ghairus sahihah. Di depan jumlah yang tidak sahih. Jadi yang sahihnya pian kasih centang, yang salahnya dikasih X. Nomor 1, fataha aliyun al-fasla. Apakah benar? Ali membuka kelas. Benar apa salah, Bu? Jawabannya salah. Yang dia buka apa? Jendela-jendela. Maka, fataha aliyun an-nawafidha. Fataha aliyun an-nawafidha. Kemudian, nomor, pian aja gini yang baca. Nomor 2, silahkan. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu ya. Wa Utsmanu min Makkati. Makkata. Ya. Artinya apa dulu itu? Ma itu manafi, tidaklah. Tidak dia datang atau pulang. Tidaklah pulang Zakaria dan Hamzah dan Utsman dari Mekah. Maksudnya Zakaria, Hamzah dan Utsman tidak pulang dari Mekah. Itu benar apa salah? Jawabannya? Salah. Itu ada tuh di teks di tengah itu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. La maraja'u. La. Jawabannya? Maka tidak. Itu kan benar apa salah? Iya. Ini kan pernyataan. Zakaria, Utsman dan Hamzah tidak pulang dari Mekah. Ini benar apa salah? Jawabannya? Sahih, benar. Jawabannya sahih, benar. Coba Bapian jawab, tidaklah mereka pulang dari Mekah. Nah, tidaklah mereka itu bahasa Arabnya apa? Ma raja'u. Ya, ma raja'u min Makkah. Ya, min Makkah. Kemudian nomor tiga. Ma kataba. Nah, itu menjadi fa'il dhammah. Bisol. Fai. Nama ustaz Fai. Faiz. Fai. Faisalun. Faisalu. Itu pakai tanwin. Jadi Faisal ini termasuk nama yang pakai tanwin seperti Muhammadun, Zaidun, Faisalun. Namun ada juga nama yang tidak bertanwin, Hamzatu, ya, Utsmanu, itu tidak pakai tanwin. Jadi ini pakai tanwin. Maka tabah Faisalun. Ajwibatu. Nah, itu maf'ul bih, Bu, maf'ul bih. Maka maf'ul bih ujungnya apa? Al-ajwibata. Li'annahu mafahum. Fahima. As'alata. Pak, ya. Mafahimal as'ilata. Soalun jama'nya as'ilatun. Pakai tanwin. Al-as'ilata. Tidaklah Faisal menulis jawaban-jawaban karena dia tidak paham pertanyaan. Jawabannya apa yang benar? Benar, Ustaz. Naam. Dia tidak apa menulis karena enggak paham pertanyaan. Kemudian silakan nomor 4 terakhir. Ma kataba Faisalu. Ya, silakan. Ma kataba Faisalun. Al-ajwibata. Ya. Li anna qalamuhu. Itu kemasukan anna, maka qalamahu maksurun. Ya. Artinya apa, Bu? Tahu labian? Tidaklah Faisal menulis jawaban-jawaban. Karena ini apa ini pulpennya? Pulpennya patah. Patah. Itu benar apa salah? Salah. Jawabannya apa? Salah. Yang benar kan karena dia. Kenapa tidak menulis dia? Karena dia tidak paham. Ya. Karena dia tidak paham. Kemudian latihan ketiga. Ta'ammalil amsilata. Nah, kenapa amsilata, Bu? Maf'ul bih. Renungkanlah olehmu akan. Nah, contoh-contoh berikut. Yang kena renungan apa? Contoh-contoh. Maka dia maf'ul bih fathah. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Renungkanlah contoh-contoh berikut. Al-Qur'anu. Qara'at talibul Qur'ana. Jadi Al-Qur'an secara asal dibaca dhammah ujungnya Al-Qur'anu. Ketika ditanya apa bahasa Arabnya Al-Qur'an? Al-Qur'anu. Namun ketika dia menjadi maf'ul bih qara'at talibul Qur'ana. Setelah membaca siswa itu akan Al-Qur'an. Nah, di sini yang kena baca siapa? Apa yang kena baca? Al-Qur'an. Yang dibaca apa? Al-Quran, dia sebagai objek yang kena perbuatan. Maka dia menjadi fathah. Al-Qahwatu, kopi. Apa bahasa Arabnya kopi? Qahwatun. Atau Al-Qahwatu, antum domahkan kan ujungnya. Namun ketika dalam jumlah seperti ini, syaribab dhaiful qahwata. Telah minum tamu, dhaifun itu tamu. Telah minum tamu itu akan kopi. Nah, yang diminum apa? Yang kena perbuatan kopi. Pelakunya siapa? Tamu. Maka kehuwatannya wajib mansub dengan fathah di sini. Kemudian berikutnya ad-darsu, pelajaran. Apa bahasa Arabnya pelajaran? Ad-darsu. Nah, namun ketika seperti ini, kata bal mudarrisud darsa, telah menulis guru itu akan pelajaran. Karena pelajaran sebagai objek yang kena tulis, maka dia di sini fathah. Babu pintu, al-babu pintu. Fatahat aminatul baba. Aminah telah membuka pintu. Nah, maka perhatikan. Qara'at talibul qur'ana. At-talibu bawahnya fa'il. Apa fa'il? Pelaku. Pelaku membaca. Siapa yang membaca? Siapa yang menulis? Jadi cara untuk mencari pelaku, pian tanyakan. Dikasih pertanyaan. Siapa yang mukul? Siapa yang bertanya? Siapa yang membaca? Contoh, Doraba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Siapa yang mukul? Muhammad. Berarti menjadi fa'il. Dia pelaku memukul. Siapa yang dipukul? Zaid. Maka Zaid menjadi maf'ul bih. Contoh, Qara'at talibul Qur'ana. Telah membaca siswa itu akan Al-Quran. Siapa yang membaca? Talib. Maka talib menjadi fa'il. Apa yang dibaca? Quran. Maka Quran menjadi maf'ul bih. Nah, seperti itu. Sebentar. Bismillah, kita teruskan. Jadi di sini ada pelaku, fa'il, ada maf'ul bih sebagai objek dari si pelaku, ya. Kemudian latihan keempat, ayyinil fa'ilu, afwan, ayyinil fa'ila wal maf'ul bih. Tentukan fa'il dan maf'ul bih fil jumalil atiyati, di jumlah-jumlah berikut. Jadi di sini banyak teks, maka pian tentukan mana yang fa'il, mana yang maf'ul bih, mana yang pelaku, mana yang kena perbuatannya, ya. Nah, maka pian bikin pertanyaan, siapa yang itu, kan setiap pelaku pasti sebelumnya ada perbuatan. Misal Muhammad baca Quran, maka ditanyakan, bikin pertanyaan, siapa yang membaca? Pasti orang. Siapa yang mukul, ya? Siapa yang ini? Nah, ketika ditanyakan siapa, maka dia menjadi fa'il. Siapa yang membaca? Maka Muhammad misalnya, maka Muhammad menjadi fa'il. Apa yang dibaca? Quran. Maka Quran adalah maf'ul bih. Contoh, tamu minum kopi. Siapa yang minum? Tamu, maka tamu menjadi fa'il. Apa yang diminum? Kopi. Maka kopi menjadi maf'ul bih. Nah, jadi tentukan mana di sini fa'il, mana maf'ul bih. Dha', letakkanlah khattan wahidan, satu garis. Khattan wahidan, satu garis tahtal fa'ili, di bawah fa'il. Jadi kalau itu fa'il, pian kasih bawahnya satu garis. Wa khattaini, dan dua garis tahtal maf'uli bihi, di bawah maf'ul bih. Jadi kalau dia fa'il satu garis, kalau itu maf'ul bih kasih garis dua. Kemudian washkil akhira kullim minhuma, dan kasih harokat, dan kasih harokat akhir dari keduanya. Maksudnya fa'il itu pian kasih harokat ujungnya, dan maf'ul bih itu ujungnya juga dikasih harokat. Kalau fa'il kan dommah, kalau maf'ul bih fathah. Untuk di sini kalau fa'il ujungnya dommah, kalau maf'ul bih ujungnya fathah. Nah, ayo silakan. Dua-dua Bu ya. Dua-dua. Ada berapa jumlah pian? Lima kah? Lima ada? Lebih lima? Ya. Dua-dua. Silakan gilirannya nomor satu dan nomor dua. Satu dan dua. Kasara tiplu qalama. Jadi kalau pian sambung, kasarat tiflul qalama. Kasarat tiflul qalama. Tiflu fa'il qalama. Nah, fa'il itu kan pelaku Bu. Enggak mungkin pelakunya pulpen. Anak kecil itu menghancurkan pulpen. Tiflu yang fa'il. Ya, tiflunya. Makanya kan fa'il itu harus dommah. Kan pian baca dommah tadi. Maka yang pian garis bawahi satu adalah tiflu. Garis bawah satu ya. Kemudian qalamanya maf'ul bih, pian garis dua bawahnya. Kasarat tiflul qalama, telah mematahkan anak kecil itu akan pulpen. Nah, pian bikin pertanyaan, siapa yang mematahkan? Anak kecil. Maka anak kecil menjadi fa'il. Maka tiflu ujungnya dommah. Bikin pertanyaan lagi, apa yang dipatahkan? Pulpen. Nah, maka pulpen menjadi maf'ul bih. Bian harokati menjadi fathah. Kemudian nomor dua. Ghasalat aminatul mindila. Ya, artinya? Aminah telah mencuci. Mencuci, ya. Sapu tangan. Sapu tangan. Nah, mana fa'ilnya Bu? Fa'ilnya Aminah. Ya. Maf'ul bihnya? Mindila. Ya, mindil. Kalimat mindil, sapu tangan. Mindil itu bisa tisu atau sapu tangan. Tisu atau sapu tangan. Nah, di sini ada faidah lagi ya. Ketika pelakunya perempuan, maka ditambah tak mu'annas, tak sukun. Ghasalat. Nah, wajib ditambah ini. Kalau pelakunya perempuan. Aminah kan perempuan. Aminatu. Kalau pelakunya laki-laki, nah Zaid telah mencuci, maka ghasala saja. Nah. Ya. Tanpa ditambah apapun ghasala. Namun ketika pelakunya perempuan, wajib tambah tak ta'nis namanya. Tak ta'nis, tak mu'annas, tak perempuan. Tak ta'nis, tak mu'annas, as-sakinah yang sukun. Namanya ta'ut ta'nis. Tak mu'annas, memang menunjukkan perempuan. Tak mu'annas, as-sakinati yang sukun. Wajib kalau pelakunya adalah perempuan. Kemudian silakan gilirannya nomor 5 dan 7. Hafidho Hamzatul Qur'ana. Ya, terus bawahnya? Nomor 7 ya. Qatalar rojulul. Hai, itu ular. Al-hayya. Al-hayyata bil. Batu apa? Oh, hajar. Bil? Bil hajari. Ya. Yang nomor 5. Mana fa'ilnya? Hamzah. Maf'ul bihnya? Al-Qur'an. Ya, kemudian nomor 7. Ar-rajulu fa'il. Ya. Al-hayata maf al-hayata. Hayya-nya ya-nya pakai tasydid. Oh, ular. Al-hayata artinya ular. Ular. Oh. Ya, maf'ul bih. Ya. Al-hayyah artinya ular. Hayyatun. Ular. Nah, kemudian jadi qatalar rajulu al-hayyata bil hajari, telah membunuh laki-laki itu akan ular dengan batu. Nah, pelaku pembunuhan siapa? Laki-laki. Yang dibunuh ular. Maka pelaku pembunuhan rajulu hayatanya sebagai korbannya, maka maf'ul bih wajib fathah di sini ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Nah, silakan Bu. 3 dan 4. Akala usamatu ya. Al-i itu anggur. Al-inaba. Ya. Wa aqalat. Ya. Zaujatuhu. Ya. Al-mauza. Ya. Coba artikan, Bu. Usamah apa? Telah makan. Usamah telah makan anggur. Ya. Dan istrinya telah makan mauza. Pisang. Telah makan pisang. Nah, di sini ini contoh yang bagus, menggabungkan dua fa'il yang mudzakkar dan muannats. Nah, akala, kenapa akala? Karena Usamah laki-laki. Usamah telah makan. Namun ketika istrinya zaujatuhu, istrinya Usamah, maka menggunakan akalat ya, akalat. Akala Usamatul inaba. Usamah telah makan anggur. Wa akalat zaujatuhu. Nah, tu-nya wajib dhammah karena menjadi fa'il. Dan istrinya telah memakan al-mauza di pisang. Kemudian nomor berapa tadi? Nomor 4. Syaribat. Nah, itu bertemu dengan dua sukun ya. Maka sukun yang pertama dikasrahkan. Syaribatil baqaratal ma'a. Nah, itu sapinya sebagai pelaku, Bu. Sapinya sebagai pelaku. Syaribatil baqaratal ma'a. Alba. Syaribatil baqaratul ma'a. Iya. Kan asalnya syaribat karena baqarah muannas. Nah, muannas ada ta marbutah. Namun ini enggak bisa dibaca, bertemu dengan dua sukun. Nah, bergandengan dua sukun. Bisalah dibaca seperti enggak bisa syaribat tel, enggak bisa. Bertemu dengan dua sukun bergandengan tidak bisa dibaca. Maka yang sukun pertama ini dikasrahkan. Nah, syaribatil baqaratul ma'a. Kan artinya telah minum sapi itu akan air. Pelaku minum siapa? Sapi, maka dia dhammah. Dan dia mu'annas, maka minumnya juga mu'annas. Kemudian yang diminum air, banyu, nah maka dia fathah sebagai maf'ul bih. Kemudian nomor 7 dan nomor 9. Tujuh sudah. Nomor 8 dan 10. Sami'a bilalu. Itu pakai tanwin. Bilalun. Ya. Ajana. Ya. Wajahaba ilal masjida. Nah, huruf ada huruf ila, huruf jar. Ilal masjidi. Ya. Apa artinya, Bu? Bilal mendengar azan dan pergi ke masjid. Ya, mana di sini fa'ilnya? Fa'ilnya itu Bilal, Ustaz. Bilalun ya, maf'ul bihnya. Anu azan. Ya, jadi Bilal mendengar azan. Ya. Nomor 10, patahal baqalu baqalul dakana. Dukana. Dukana pil saati saminatu saminatal pil saati dia mengikuti ti pil saati ta pil saati saminati ya fatahal bakol artinya apa bakol? Bakol itu penjual. Penjual apa? Penjual sayur. Penjual. Tukang sayur. Ya. Tukang sayur. Jadi secara asal ya, Bakolah itu warung. Kalau pian pernah umroh, warung itu bertulisan Bakolah. Dan warungnya itu biasanya ada sayurannya. Ya. Jadi setiap ada Bakolah itu bawang merah itu ada terus biasanya. Maka penjualnya disebut Bakol. Ya, memang sih bisa artinya penjual, penjual yang ada di toko atau warung, ya Bakol. Ya, penjual secara umum ya. Namun ini penjual warung, penjual yang ada di warung, bukan toko, bukan perusahaan, bukan, bukan yang besar, bukan. Ya, warung-warung di tempat kita, maka penjualnya disebut dengan Bakol. Tempatnya Bakolah. Tempatnya Bakolah, warungnya. Nah, di situ dukan artinya toko atau warung ya. Kalau di sekarang ya, maka warung itu bukan dukan. Itu Bakolah. Di Arab Saudi sekarang warung itu bukan dukan tulisannya, tapi Bakolah ya, Bakolah. Jadi penjual membuka warungnya atau tokonya pada jam 8. Nah, ini sifat ya. Fisaati as-sa'ah, fisaati pada jam yang ke-8. Ini masuknya di bab sifat dan mausuf. Ini kan kasrah, maka dia juga kasrah. Pada jam. Nah, sifat jam ini apa? Jam 8. Nah, karena ini kasrah, maka ini juga kasrah. Nah. Kemudian faminati muannats. Karena sa'ah muannats, maka ini juga muannats. Itu pembahasan sifat dan mausuf. Kemudian yang belum nomor 6 dan 9. Ayo silakan. Nomor 6 dan nomor 9. Darabat Fatimatu bintaha. Nah, artinya apa? Jadi terjemahnya itu boleh pian paling. Kalau darabat Fatimatu, kalau sesuai urutan memukul Fatimah, boleh juga kita paling Fatimah telah memukul bintaha apa? Adik perempuan anak perempuan. Anak perempuannya. Nah, jadi Fatimah telah memukul anak perempuannya. Nah, di sini mana pelaku pemukulan? Fatimah. Makanya pian Fatimah tu pian domah kan. Yang dipukul anak siapa? Bintaha. Nah, bintak taknya kan fathah. Nah, anaknya taknya itu yang wajib fathah. Karena ujung bintun kan seperti ini. Nah, bintun asalnya. Namun ketika dimasuki domir tidak boleh lagi pakai tanwin. Nah, namun bintaha. Kenapa kita fathahkan? Karena menjadi maf'ul bih yang kena pukul. Kemudian nomor berikutnya nomor 9 ya. Katabal mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Ya, artinya telah menulis Boleh pian paling. Terjemahnya, pelakunya duluan pian sebut. Guru itu telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Nah, pelaku penulisan siapa? Guru. Guru. Yang ditulis? Pelajaran. Yaitu darsa. Makanya pian fathahkan karena menjadi maf'ul bi. Iya. Nah, kemudian lanjut. Latihan 5. Akmilil jumalal atiyata. Sempurnakan jumlah-jumlah berikut bi kalimatin munasibatin, dengan kalimat-kalimat yang sesuai. Watbitha bisyakli, dan sebutkan harokatnya. Ini kan kosong nih Bu ya. Kosong. Maka pian isi dengan kalimat yang sesuai. Namun di sini yang diisi ada maf'ul bihnya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu yang diisi adalah maf'ul bihnya apa? Nomor 3 dan nomor 4 itu yang diisi fi'ilnya, kata kerjanya apa? Nah, nomor 5 itu yang diisi maf'ul bihnya. Nanti ulun sebutkan ya. Intinya ulun tanya dulu ya. Silakan gilirannya nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 itu cari maf'ul bihnya. Kalau nomor 3 cari kata kerjanya namun yang sesuai. Ayo silakan. Nomor 1 itu pian mencari maf'ul bihnya. Harokatnya harus dijawab juga, ditentukan ini fathah kah ujungnya atau apa. Nomor 1 silakan. Siapa yang membuka titik-titik? Nah, banyak membuka rumah kah, membuka mobil kah, membuka masjid kah, bebas, yang penting maknanya sesuai. Man patah al-baba. Ya, selain bab Bu, selain pintu. Rumah deh rumah. Nah. Man fatahal. Man fatahal baita. Ya, man fatahal baita. Siapa yang membuka rumah? Karena rumah kan menjadi maf'ul bih. Ya. Kemudian nomor 3. Titik-titik ar-rajulul hayyata bil asa. Laki-laki akan ular dengan tongkat. Nah, dia apa? Memukul aja Bu, apa memukul? Laki-laki itu memukul ular dengan tongkat. Ya. Itu lebih mudah. Memukul bahasa Arabnya doroba. Maka langsung saja doroba piansam. Doroba razulu. Ya. Razulul hayata bil asa. Ya. Laki-laki itu telah memukul ular dengan tongkat, asa tongkat. Kemudian nomor 6 dan nomor 7. Nah, nomor 6 itu mencari kata kerja. Ulun terjemahkan su'adul khubza. Su'ad roti. Su'ad akan roti. Su'ad nama perempuan Bu ya. Su'ad. Ingat pelakunya perempuan, maka makannya harus ada tak mu'annas, tak sukun yang mu'annas. Nah, ya Bu. Akalat. Akalat, ya. Su'adu. Su'adu. Su'adul khubza. Ya. Akalat su'adul khubza. Su'ad telah memakan roti. Kemudian nomor 7. Nah, itu pian cari maf'ul bihnya. Saya telah membaca. Membaca apa? Membaca fikih kah, hadis kah, bebas Bu. Membaca ayat kah. Yang penting harokatnya benar. Harokat ujungnya. Qoro'at. Qoro'tu, saya membaca. Qoro'tu. Apa yang kalian baca? Al-kitaba. Al-kitaba, bisa. Qoro'tul kitaba, saya membaca kitab. Kemudian nomor 4 dan nomor 2. Nomor 2 dulu. Nomor 2 itu mencari maf'ul bihnya. Itu telah mencuci saudariku. Akan apa? Dia mencuci apa? Nah, bebas. Mau mencuci rumah silahkan, mencuci mobil silahkan. Yang penting maknanya benar dan sesuai. Ghasalat ukhti al-qamisa. Al-qami? Qamisa. Maf'ul bih. Al-qami? Al-qamisa. Ya. Artinya saudara perempuan mencuci baju. Ya, baju, komiso. Kemudian yang berikutnya nomor berapa? 4 ya? Ya, silakan. 4. Itu Yusuf kopi. Nah, ngapain dia? Syariba. Ya, syariba bagus. Yusufu. Ya. Yusuful qahwata. Ya, syariba Yusufu al-qahwata. Yusuf telah meminum kopi, ya. Nah, sedikit ulun jelaskan tentang fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu banyak jenisnya, Bu ya. Fi'il yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi. Fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan perbuatannya telah terjadi. Ketika kita mengucapkan fi'il ini, maka perbuatannya telah terjadi. Qara'a, telah membaca. Nah, tentang fi'il madhi ini, maka kalau dia tiga huruf ya, maka ainnya bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Nah, dan ini kita merujuk kepada kamus membaca qira'ah. Kenapa? Kada qari'ah saja atau qaru'ah, ya kamus seperti itu. Orang Arab ketika ingin menyebutkan membaca, maka qira'ah. Kemudian wazan fa'ila, ini kan fathah nih. Contoh gembira. Gembira bukan faroha, tapi fariha. Kenapa ro'nya tengahnya kasrah? Kada disamakan aja supaya nyaman. Ya begitulah kamus. Orang Arab ketika ingin menyebutkan gembira, maka tengahnya, harokatnya kasrah. Tidak bisa sesuka kita samakan faroha. Enggak bisa. Sama seperti syariba. Kenapa enggak syaroba aja? Enggak bisa. Begitulah kah kamus? Begitulah orang Arab mengucapkannya. Kemudian sama dengan ini. Fa'ula. Contoh hasuna. Baik. Atau bagus. Kenapa enggak hasana saja? Atau hasina? Ya enggak bisa. Begitulah orang Arab. Begitulah kamus ketika ingin menyebutkan kata baik. Maka dia didomahkan. Maka yang kita pelajari fi'il madhi tadi, ada yang fathah, zahaba, kotala, ya, koro'a. Ini memang yang paling banyak. Akala, gosala. Namun ada juga yang fa'ila. Contoh syariba. Ya. Kemudian ini jarang. Ya. Walaupun ada, tapi jarang lebih banyak yang ainnya fathah. Jadi ini gambaran sedikit tentang fi'il madhi. Dia bisa ainnya dhammah atau tengahnya dhammah, fa'ula, fathah fa'ala, kasrah fa'i fa'ila. Kemudian silahkan yang berikutnya, gilirannya nomor 5 dan nomor 7. Nah. 7 sudah Ustaz. 5 sudah. 7 yang sudah 7. 5 dan 8. Ya. Apa ya? Katabal mudarrisu. Nanti sama kayak yang tadi Ustaz. Selain Ustaz, pelajaran apa? Yang pian tahu. Guru itu menulis apa? Menulis tulisan. Tulisan bahasa Arabnya apa? Tulisan. Cari dulu Ustaz. Kitabatun tulisan. Kitabah. Oh, kitabah. Menulis tulisan. Nah, kitabatun. Nah, ini katabal mudarris. Mudarrisu katabal mudarrisul kitabata ala ya. Al-Saburati. Ya, pian alif lam kan. Pun. Jadi katabal mudarrisul kitabata. Dikasih alif lam kitabahnya. Iya. Katabal mudarrisul kitabata ala saburati. Artinya guru itu setelah menulis tulisan di papan tulis. Nah, nomor 8 itu ada hamzahnya ya. Iya. Apakah kamu mendengar begitu ya Ustaz? Asami'ta. Asami'tal adzana ya hamzatu. Iya. Jadi pian betakun. Apakah kamu mendengar azan, wahai Hamzah? Hamzah ada di depan pian. Lalu pian betakun, apakah kamu dengar azan, wahai Hamzah? Maka jawabannya, asami'ta. Nah, sami'a. Ini ainnya kasrah. Huruf tengahnya kasrah. Sami'a. Namun kamu mendengar menjadi sami'ta. Asami'tal adana. Adana menjadi maf'ul bih. Kemudian yang berikutnya nomor 9 dan 10. Pakami kah? Pakami kah? Pakami. Ya, silakan. Itu mencari fiilnya, kata kerjanya. Itu kan pedagang akan toko. Bebas menendangkah, memukul, misalnya memukul pedagang itu akan toko, ya bisa saja, atau yang lain lah yang sesuai. Silakan nomor 9. Tajir, pedagang, dukan, toko. Fataha boleh Ustaz. Ya, fataha. Ya, fataha. At-tajiru ad-dukana. Ya, artinya pedagang itu telah membuka toko. Menutup apa bahasa Arabnya menutup? Aglaqa. Aglaqa. Ini fi'il madi, Bu ya. Kita belum sampai ini fi'il yang ini kan tiga huruf nih fi'il madinya. Kalau tiga huruf bisa fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Ada lagi fi'il madi terdiri dari empat huruf. Contohnya di sini aglaqa artinya menutup. Kita belum sampai belajar di situ. Kemudian berikutnya nomor 10. Tulabu minal fasli. Para siswa dari kelas. Entah pulangkah atau pergi ya. Atau apa? Bisa atau keluar, bisa keluar, pulang. Jahabu. Nah jadi jahabu fiilnya tidak dijamakkan, dia tetap dalam keadaan mufrad. Jadi perhatikan Bu ya, zahaba artinya pergi. Maka mau yang pergi satu orang, dua orang, banyak, maka tetap zahaba. Namun harus muzakkar pelakunya. Contoh Muhammad, dua Muhammad, Muhammadani, tiga Muhammad, Muhammaduna. Tetap zahaba. Mu'annas zahabat. Yang pergi satu orang, talibatun. Dua orang, talibatani. Tiga siswi, talibatun. Maka dia tetap zahabat. Mau dia pelakunya satu orang, satu siswa, dua siswa, seribu siswa, dia tetap zahabat. Ini sama. Yang penting dia laki-laki, mau satu orang kah, dua orang kah, banyak kah, maka tetap zahaba. Maka tidak dirubah kepada zahabu. Karena pelakunya isim zahir, bukan domir. Pelakunya kan situlab. Jadi, jahaba. Ya, sepian sambung. Jahaba at-tulabu minal fasli. Zahaba at-tulabu minal fasli artinya? Telah pergi pelajar-pelajar itu dari kelas. Ya, telah pergi pelajar itu dari ke kelas. Ya. Nah, 12. Nih. Kita cukupkan bulan. Oke, sudah bulikan. Ya, nanti insya Allah kita habiskan pekan depan itu latihan ke-6, 7, 8, 9. Masih banyak ya, ada sampai 11 ya. Intinya adalah di pelajaran yang kelima ini, satu, mempelajari maf'ul bih. Mempelajari maf'ul bih, objek atau yang kena perbuatan. Dan maf'ul bih bentuknya bisa dua macam. Bisa isim zahir. Isim zahir ini ya seperti ini. Talibatun, talibatani, Muhammadun. Ini namanya zahir. Isim mufradkah, musanna, jama' itu namanya zahir. Yang kedua bentuknya bisa domir. Kata ganti, contoh saya memukulmu. Dorob tu, bukan dorob tu anta ya, tapi dorob tuka. Nah, dorob tuka. Maka pelakunya saya, tu itu saya, kaknya menjadi maf'ul bih yang kena pukul. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan, silakan. Kita sambung nanti latihan ke-6. Ya. Cukup. Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.